Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ma ba'd. Malam ini kita kembali diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajlis ilm dalam rangka melaksanakan kewajiban kita tafaqquh fid din, talabul ilm, dan dalam rangka mengharapkan pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di majlis ilm yang dijanjikan pada hadis Nabi alaihi salatu wassalam turun ketenangan ke dalam dada-dada mereka, dalam hati-hati mereka, kalbu-kalbu mereka. Mereka diliputi oleh rahmat Allah, dikitari oleh malaikat, dan disebut-sebut, dipuji, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kita, belajar bab al-wudu dari kitab Thaharah, dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Abdul Fadl Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari bahwa sejak difardukannya salat lima waktu di Makkah dari malam Mi'raj, Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa mengerjakan salat dengan berwudu. Begitu pula para sahabat radhiyallahu anhum. Dan telah disampaikan hadis-hadis yang menunjukkan hal itu. Namun ada khilaf di antara ulama apakah wudu tersebut yang dikerjakan ketika itu sudah wajib atau hanya sunnah. Ada dua pendapat. Pendapat yang menguatkan bahwa telah wajib, sejak itu memang telah wajib, mereka berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim muttafaq alaih, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Malik dalam Muwatta'nya, ketika Nabi alaihi salatu wassalam safar bersama dengan sahabat, ketika mereka tiba di satu tempat yang disebut dengan Baida atau Dhatul Jaish, kalung yang dikenakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha putus, kemudian dilakukan penundaan safar dan pencarian kalung tersebut. Sementara mereka ketika itu kehabisan perbekalan air. Ya. Sampai kemudian turun ayat tayammum. Turun ayat tayammum sebagai pengganti wudu. Yang mewajibkan tayammum, yang menunjukkan bahwa wudu itu berarti telah wajib, karena ketika tidak bisa berwudu saat tidak ada air, diwajibkan penggantinya itu tayammum. Di antara yang memilih ini adalah Ibn Abdil Barr dalam kitabnya kitab Tamhid yang merupakan syarah terhadap kitab Muwatta Imam Malik. Sisi pendalilan dari hadis itu sebagaimana yang telah diutarakan tadi, ya. Jadi mereka singgah di tempat itu untuk mencari kalung Aisyah yang jatuh, hilang, Dan di situ tempat itu tidak ada air dan mereka tidak membawa persediaan, enggak bisa perbekalan air. Ya. Tidak ada perbekalan air, persediaan air bersama mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka senantiasa berwudu. Nah, sama disebutkan tadi sampai turun ayat tayamum sebagai pengganti wudu. Jadi kesimpulan masalah ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, turunnya ayat wudu setelah hijrah ke Madinah tidak berarti wudu tidak wajib ketika di Makkah. Ya. Setelah difardukannya salat 5 waktu pada malam Mi'raj, bukan berarti tidak wajib wudu ketika itu. Meskipun ayat tentang wudu turun setelah hijrah ke Madinah, karena ayat ke-6 dari surat Al-Maidah itu madaniyah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Hai orang yang beriman, jika kalian hendak berdiri melaksanakan sholat, kerjakanlah wudu, yaitu basuhlah wajah-wajah kalian, kemudian kedua tangan kalian dari ujung jari sampai ke siku termasuk siku, kemudian usaplah kepala-kepala kalian dan ini termasuk kedua telinga, kemudian basuhlah kaki kalian, telapak kaki kalian sampai dua mata kaki dan kedua mata kaki. Jadi turunnya ayat ke-6 dari surat Al-Maidah ini yang berisi perintah wudu itu supaya kewajiban berwudu, perintah wudu tertera dalam Al-Qur'an. Yang tadinya memang sudah wajib sebelumnya sejak di Makkah. Dengan turunnya ayat ini, maka menjadilah perintah, ya, kewajiban berwudu menjadi suatu perkara ibadah yang tertera dalam Al-Qur'an. Agar tertera dalam Al-Qur'an maka turun ayat ini. Meskipun ayat turun belakangan, ya, setelah wudu itu dikerjakan, wudu telah dikerjakan oleh Nabi sejak di Makkah, ayat belum turun. Ayat turun setelah hijrah Madinah supaya kemudian perintah kewajiban wudu itu tertera dalam Al-Qur'an. Begitu kata Ibnu Abdul Bar. Nah, mas kita masuk ke perkara kedua yang ingin kita bahas tentang wudu, yaitu apakah wudu disyariatkan pada seluruh umat atau khusus pada umat ini saja. Ya. Dalam hal ini ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaq alaihi. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'auna yaumal qiyamah, akan dipanggil nanti di hari kiamat. Ya. Ghurran muhajjalina min atharil wudu, dalam keadaan anggota-anggota wudu mereka bercahaya. Wajah, tangan, ya, dari ujung jari sampai ke siku, telapak kaki, ya, dari bawah sampai ke atas sampai ke dua mata kaki itu bercahaya. Anggota-anggota wudu itu bercahaya. Min athari wudu, sebagai, ya, athar, bekas, ya, bekas wudu dulu ketika di dunia. Nah, berangkat dari hadis ini muncul pendapat sebagian ulama bahwa wudu adalah syariat khusus umat ini. Jadi umat-umat sebelum umat ini mereka tidak mengenal syariat wudu. Mereka tidak mengenal syariat wudu. Mereka beribadah tanpa wudu. Ya. Ini pendapat sebagian ulama. Kenapa muncul pendapat ini? ketika mendapati hadis ini bahwa umat ini di hari kiamat nanti dipanggil dalam keadaan anggota-anggota wudunya bercahaya sebagai bekas wudu dulu ketika di dunia. Tetapi pendapat ini dibantah oleh ulama yang lain bahwa tidak demikian. Umat-umat sebelum umat ini juga sudah mengenal syariat wudu. Mereka juga berwudu. Tetapi bedanya umat ini dengan umat sebelumnya adalah ketika di hari kiamat nanti khusus umat Muhammad alaihi salatu wasalam dari bekas-bekas wudu mereka itu anggota-anggota wudunya bercahaya nanti di hari kiamat dan itu tanda ciri menjadi ciri khas umat Muhammad SAW dari kiamat. Dan Nabi Muhammad SAW mengenal umatnya ketika di telaganya, datang di telaganya haudnya dari kiamat dengan melihat cahaya-cahaya di anggota-anggota wudunya. Itu menjadi ciri khas umat. Umat yang lainnya tidak ada yang bercahaya anggota wudunya. Ya, mereka juga sudah berwudu, juga mengenal syariat wudu, tetapi tidak ada cahaya di anggota-anggota wudhu itu di hari kiamat. Itu ciri khas umat ini. Bedanya di situ. Ini pendapat yang benar, insya Allah. Pendapat ini berdalil dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda, "Hadza wudhu'i, ini adalah wudhu'ku." Wa wudhu'ul anbiya'i qabli, dan wudhu para nabi sebelumku. Nah, Nabi pernah bersabda demikian, ini wudhu'ku dan wudhu para nabi sebelum aku. Al-Albani rahimahullah termasuk ya yang berdalil dengan hadis ini, karena Al-Albani rahimahullah berijtihad menilai hadis ini hasan li ghairi dari gabungan seluruh jalan riwayat yang lemah. Nah, jadi datang dari berbagai riwayat dari sekelompok sahabat hadis ini, dari Anas bin Umar dan yang lainnya. Tetapi riwayat-riwayat itu semua lemah. Hanya saja Al-Albani rahimahullah memadukan seluruh riwayat itu dan mengatakan ini bisa jadi hujjah, hasan li ghairi istilahnya dalam ilmu mustalah hadis. Adapun Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar, ijtihadnya menilai, memfonis hadis ini tadi dhaif, lemah. Hadis tadi ini adalah wudhuku dan wudhu para nabi sebelumku. Al-Hafiz Ibnu Hajar ijtihadnya menilai hadis ini dhaif, lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah. Jadi ada beda ijtihad di antara ahli hadis terkait hadis tersebut. Namun ada hadis yang lain. Ya, Ibnu Hajar sendiri karena mendhaifkan hadis itu tidak berdalil dengan hadis itu untuk mengatakan bahwa umat sebelum kita juga sudah mengenal wudu. Ibnu Hajar berdalil dengan dua hadis yang lain yang jelas sahih, yaitu hadis yang pertama yang dijadikan dalil oleh Ibnu Hajar adalah kisah Sarah. Masih ingat Sarah, yaitu istri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Ibrahim membawa Sarah berhijrah meninggalkan Ababi Babilonia Irak menuju Syam berdasarkan perintah Allah SWT, dan ketika pada perjalanan keduanya sampai ke negeri Mesir yang di situ dikuasai oleh seorang Jabbar, seorang penguasa yang zalim, ya. Kemudian menangkap Sarah dan ingin berbuat yang tidak senonoh kepada Sarah. Ya. Maka ketika raja kafir itu bersama Sarah di ruangan hanya berdua dan ingin mulai mendekatinya untuk mengganggunya, pada hadis tersebut hadis diriwayatkan Al-Bukhari, fa qama ilaiha, raja kafir itu pun berdiri untuk mendekati Sarah, fa qama, maka Sarah berdiri, tawaddo, berdiri berwudu, saro berwudu, watusalli, dan mengerjakan sholat. Faqala, dan saro mengatakan berdoa kepada Allah, Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulik wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya al-kafira. Ya Allah, jika aku memang beriman kepadamu dan kepada Rasulmu, dan aku telah menjaga kemaluanku kecuali hanya kepada suamiku, maka jangan engkau biarkan, jangan engkau beri kesempatan orang kafir itu kepadaku, atasku, terhadapku, menggangguku. Fagutta hatta rakadha birijlaihi au birijlih. Maka raja kafir itu pun ada yang menghimpitnya, ya, sampai ada yang mengangkatnya sampai dia sampai dia menggerak-gerakkan kedua kakinya seperti orang kehabisan nafas akan mati, ya. Akhirnya Saro takut raja kafir ini mati, maka dia pun berdoa lagi, Allahumma in yamut yuqal hiya qatalatuhu. Apabila raja ini sampai mati, ya, karena raja itu ada seperti ada yang mencekiknya, ya, dan Saro khawatir mati, maka dia berdoa, ya Allah, jika dia mati maka akan tersebar berita bahwa Sarah yang membunuhnya, ini bahaya. Maka Sarah berdoa seperti itu agar tidak sampai mati. Fausilah, maka dilepas lagi, ya, raja kafir itu, dia sampai mati, ya. Sehingga usaha orang kafir itu mendekati Sarah sia-sia, sampai akhirnya, ya, naam, dia melepaskan Sarah, bahkan memberi hadiah kepadanya. Dan dia mengatakan ini bukan manusia, ya, wanita ini bukan manusia. Kemudian dia memberi hadiah Hajar menjadi budaknya, yang kemudian nanti diberikan kepada Ibrahim, yang kemudian digauli sampai melahirkan Ismail dan seterusnya. Nah, asyai dari hadith itu adalah Sarah ketika didekati oleh orang kafir itu berwudu kemudian sholat, menunjukkan bahwa umat sebelumnya sudah ada wudu. Ini dari pertama Al-Hafidz Ibnu Hajar. Yang kedua dari Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim muttafaq alaih, yaitu tentang hadis tentang lam yatakallam fil mahdi ila thalatha. Tidak ada yang pernah berbicara saat bayi, ya, kecuali tiga orang. Kemudian disebutkan tiga orang tersebut yang berbicara saat bayinya, yaitu salah satunya adalah Nabi Isa, ya. Yang kedua yang kita inginkan dan itu yang menjadi dalil pembahasan kita, yaitu pada kisah Juraij, sang rahib ahli ibadah Bani Israel. Ya, Juraij adalah orang yang sangat dia orang yang sangat gemar beribadah, ibadah, rahib, dia orang soleh dari kalangan Bani Israel. Ketika dia sholat, sedang mengerjakan sholat, dia dipanggil oleh ibunya. Ya, dia dipanggil oleh ibunya. Kemudian dia ragu-ragu antara menjawab panggilan ibunya ataukah melanjutkan sholatnya. Akhirnya ibunya marah. Dan ibunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar putranya itu jangan dimatikan sampai dia diuji kena fitnah wanita pelacur. Akhirnya Juraij satu ketika doa ibunya mustajab. Karena dia sedang marah kepada putranya. Kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Juraij sedang beribadah di saumahnya, ya, rumah ibadahnya yang dia khusus buat dia beribadah. Tiba-tiba datang seorang wanita pelacur, ya, dan merayu dia, tetapi karena kesolehannya, keimanannya, dia menolak. Ya, gagal upaya wanita pelacur itu. Akhirnya wanita itu ya mendatangi seorang gembala. Ya, menggodanya sehingga kemudian terjadi apa yang terjadi sampai wanita pelacur itu hamil melahirkan seorang bayi laki-laki. Dan dia marah kepada Jurayj karena ditolak oleh Jurayj, maka setelah bayi itu lahir dia memfitnah Jurayj dengan mengatakan bahwa bayinya ini adalah hasil perbuatannya Jurayj. Orang-orang Bani Israel marah tanpa tasabbut, mencari kejelasan sebelumnya, langsung menerima berita wanita itu. Mereka kecewa kepada Jurayj dan marah. Ya, dia pura-pura beribadah, ternyata dia telah berzina. Maka mereka datang ke tempat ibadahnya, seumahnya rumah ibadahnya itu dihancurkan oleh mereka. Dan mereka turunkan Jurayj dari rumah ibadah itu. Dan mereka mencaci maki Jurayj. Pada hadis itu, fatawaddoa. Maka Jurayj dengan tenang menghadapi fitnah itu, fatawaddoa, dia berwudu. Jurayj berwudu. Wasallah. Kemudian sholat. Thumma atal gulam. Kemudian Jurayj mendatangi bayi itu. Faqal. Dan Jurayj berbicara kepada bayi itu. Man abuk. Hai bayi, ya, man abuk, siapa bapakmu? Ya gulam, wahai bayi anak kecil, siapa bayi? Ya, bayi. Hai bayi, siapa bapakmu? Bayi itu menjawab, ar-ra'i, gembala, penggembala. Nah, menjawab bayi itu, berbicara untuk keselamatan Jurayj dari fitnah. Akhirnya Bani Israel yang telah melakukan perbuatan tersebut kepada Jurayj menyesal, dan mereka hendak menebusnya dan mengatakan kepada Jurayj, kami akan bangun kembali rumah ibadahmu dari emas. Kata Jurayj, tidak, buatkan saya dari tanah. Nah, jadi ini yang kita inginkan dari hadis, ini yang dijadikan dalil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi Jurayj berwudu ini di zaman Bani Israel. Nah, tambahan juga Ibnu Qayyim rahimahullah menguatkan pendalilan di atas dengan hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, bahwa umat ini, sabda Nabi yang menjelaskan bahwa umat ini telah diistimewakan dari umat-umat lainnya dengan 5 perkara. Ya, umat Muhammad SAW punya 5 keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Salah satu keistimewaan itu adalah kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Pada hadis itu, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Nah, salah satunya apa? Kata Nabi, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Dan telah dijadikan bumi ini bagiku sebagai masjid, tempat sholat, yakni seluruh permukaan bumi sebagai tempat sholat. Ya, sah sholat di atasnya. Pada hadis lain dijelaskan kecuali apa yang tidak boleh dijadikan tempat sholat, area perkuburan dan kamar mandi. Ya, lebih-lebih di WC, kloset. Nah, dan bumi ini sebagai alat bersuci, tayammum. Hadis ini muttafaq alaih. Bagaimana sisi pendalilannya? Bisa ditebak? Ketika Nabi menjelaskan ada 5 keistimewaan umat ini yang tidak dimiliki oleh umat sebelumnya. Salah satunya umat ini, ya, bumi yang ada dijadikan sebagai alat tayammum. Berarti wudu bukan keistimewaan umat ini. Karena yang jadi keistimewaan umat ini yang tidak dimiliki umat sebelumnya adalah tayammum. Berarti wudu bukan, hanya tayammum. Artinya umat sebelumnya tidak mengenal syariat tayammum. Umat sebelumnya jika tidak dapat air, sudah, mereka sholat tanpa bersuci karena tidak ada syariat tayammum. Adapun umat Muhammad SAW diberi kemudahan jika tidak ada air, tayammum. Ini dalil Ibnu Qayyim. Masya Allah. Jadi kesimpulannya yang terkuat dari 2 pendapat yang ada, dari dalil yang telah kita dengar, bahwa yang merupakan kekhususan umat ini yang tidak dimiliki umat sebelumnya adalah bahwa anggota-anggota wudu, ya, bekas wudu bercahaya. Ini menjadi ciri khas umat ini di hari kiamat sebagai tanda pengenal umat ini. Ya. Ini makna hadis Abu Hurairah di atas, dan ini semakin jelas dengan hadis Abu Hurairah yang lainnya pada dalam Sahih Muslim. Ya. Ketika Nabi alaihi wasallam berbicara tentang haud, telaganya, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini, kita wajib mengimani bahwa di hari kiamat nanti, ya, Nabi kita Muhammad SAW ada haudnya, ada telaganya. Nah, telaga itu sumber airnya dari sungai Al-Kautsar. Dari sungai Al-Kautsar yang ada di tingkatan jannah yang paling atas, yang disebutkan dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar. Ya, itu sumber airnya mengalir ke telaga tersebut, haud Nabi SAW. Telaga itu nanti akan didatangi oleh umat Muhammad SAW untuk minum, untuk minum airnya. Nah, ditanyakan kepada Nabi SAW, qalu, ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ata'rifuna yawma idin? Ata'rifuna? Ata'rifuna yawma idin? Ata'rifuna yawma idin? Wahai Rasulullah, kamu mengenal kami hari itu? Jadi bagaimana cara kamu mengenal kami semua umatku? Dijawab oleh Nabi, na'am. Lakum sima laisat li ahadi minal umam. Kalian punya ciri khas, tanda khas yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lainnya. Tariduna alayya ghurran muhajjalina min athari wudu. Kalian datang menemui aku di telagaku dengan anggota-anggota wudu yang bercahaya, bekas wudu kalian di dunia. Nah, syariatnya, barakallahu fiikum. Adapun syariat wudu itu sendiri, umat-umat sebelumnya juga berwudu. Tapi nanti di hari kiamat, umat-umat sebelum umat ini, anggota wudunya tidak bercahaya. Nah, ini pembahasan terakhir, mukaddimah tentang wudu, ya, yang disana sampaikan. Setelah itu kita akan masuk ke hadis pertama yang ada dalam kitab ini. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Hajar yaitu tentang sunnah bersiwak setiap kali berwudu. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata Rasulullah sallallahu bersabda, laula an asyqtu ala ummati, seandainya bukan karena akan memberatkan umatku, la amartuhum bistiwaki ma'a kulli wudu'in, sungguh aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Seandainya bukan karena akan memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Itu makna hadis. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Akhrajahu Malik. Hadis ini dikeluarkan oleh Malik dalam Muwatta'nya, wa Ahmad dalam Musnadnya, wa An-Nasa'i dalam Sunannya, wa shahahahu Ibnu Khuzaimah, dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya, Sahih Ibnu Khuzaimah, wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan, dan hadis ini telah disebutkan pula oleh Al-Bukhari dalam Sahihnya, Sahih Al-Bukhari, secara ta'liq, yakni tanpa menyebutkan sanad. Ya, itu makna ta'liqan, yakni tanpa penyebutan sanad. Nah, hadis ini telah kita dengar dikeluarkan oleh Malik, Ahmad, An-Nasa'i, di antara imam-imam ahli hadis di masa lalu yang telah menilai sahih Ibnu Khuzaimah, ya. Dan di zaman ini, abad ini, telah dinilai sahih oleh imam ahli hadis yaitu Al-Albani dalam kitab Irwa Al-Ghalib. Berarti hujjah hadis ini. Baik. Berikutnya yang perlu kita ketahui adalah hadis ini juga datang dengan lafaz yang lain. Lafaznya laula an asyukku ala ummati la amartuhum bistiwaki ma'a kulli salatin. Wa fi riwayah 'inda kulli salatin. Seandainya bukan karena akan memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak sholat. Beda kan? Ya. Riwayat yang ditampilkan Ibnu Hajar, riwayat Malik, Ahmad, Nasa'i, perintah bersiwak setiap kali berwudu. Nah, riwayat yang kedua ini, ya, yaitu perintah bersiwak bersama setiap sholat. Nah, muttafaq alaih. Tetapi telah kita dengar redaksi hadisnya pada kedua riwayat ini, yaitu laula an asyukku ala ummati la amartuhum. Seandainya bukan karena akan memberatkan umatku, sungguh aku akan perintahkan kepada mereka bersiwak. Ya, riwayat yang pertama bersama setiap wudu, riwayat yang kedua muttafaq alaih bersama setiap sholat. Ini menunjukkan bahwa bersiwak setiap kali berwudu dan bersiwak setiap kali hendak sholat hukumnya tidak wajib. Karena Nabi mengatakan apa? Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak. Seandainya bukan karena akan memberatkan umatku, saya akan perintahkan, yakni saya akan wajibkan mereka bersiwak setiap kali berwudu, setiap kali hendak sholat. Tetapi karena khawatir memberatkan, maka Nabi tidak memerintahkan sebagai perintah wajib. Tetapi ini menunjukkan apa? Sunnah. Adapun wajib tidak. Karena jika diwajibkan akan memberatkan. Jelas. Seandainya wajib kita bersiwak setiap kali wudu, setiap kali hendak sholat, maka akan berat bagi kita. Oleh karena itu Nabi SAW tidak memerintahkannya sebagai perintah wajib, tetapi hal itu mustahab. Hanya sunnah, afdal. Nah, apa yang dimaksud dengan siwak? Apa yang dimaksud dengan siwak? As-siwak, siwak dimutlakkan penggunaannya secara bahasa untuk kegiatan bersiwak, yaitu sikat gigi, ya, sikat gigi untuk membersihkan mulut, gigi dan mulut. Nah, jadi kegiatan bersiwak menyikat gigi untuk membersihkan gigi dan mulut dari kotoran, ya, itu disebut siwak. Nah, kata siwak juga digunakan untuk alat. Alat untuk sikat gigi bersiwak juga disebut siwak. Jadi kata siwak penggunaannya dua. Ya. Aktivitas sikat gigi ini disebut siwak. Alat untuk bersiwak untuk menyikat gigi juga disebut siwak. Nah, begitu penggunaannya dalam bahasa Arab. Nah, adapun menurut istilah fuqaha, istilah ahli fikih, yang dimaksud dengan siwak adalah penggunaan kayu atau semisalnya, ya, dalam menggosok gigi untuk menghilangkan perubahan bau mulut dan semisalnya, seperti definisi Nawawi rahimahullah, ya, mengatakan demikian. Kita jangan heran, ya, ketika mendengar definisi seperti ini dari kalangan ahli fikih zaman dulu. Nah, belum ada produk sikat gigi yang modern seperti zaman kita sekarang. Mereka hanya pakai kayu, kayu saja yang dipotong oleh mereka diambil untuk sikat gigi. Itu berziwat. Nah. Nah, jadi An-Nawawi mendefinisikan demikian. Ya, istimalu 'udin aw nahwi, penggunaan kayu atau semisalnya fil asnan, ya, untuk menghilangkan untuk menggosok gigi, dalam menggosok gigi, ya. Untuk menggosok gigi penggunaan kayu atau semisalnya dalam menggosok gigi li idhabit taghayyur wa nahwi, untuk menghilangkan perubahan bau mulut dan semisalnya. Nah, kata Ibnu Qudamah, disukai bersiwak dengan kayu yang lunak yang dapat membersihkan mulut, yang tidak melukai dan memudaratkan, seperti kayu arok. Kayu arok itu yang dipakai oleh Nabi SAW dan para sahabat. Itu yang kita kenal, yang sampai ke negeri kita, ya, sampai ke negeri kita yang biasa dijual itu, yang kita kenal dengan kayu siwak. Itu sebenarnya jenis kayunya namanya kayu arok. Kayu siwak itu bukan nama kayu, bukan nama jenis kayunya. Nah, sebenarnya kayu siwak itu untuk semua kayu yang bisa dipakai bersiwak, bisa dipakai sikat gigi. Itu kayu siwak, sudah kita dengar tadi makna siwak. Kayu itu sebenarnya namanya kayu apa? Kayu arok namanya. Kayu arok. Nah, pohonnya tidak begitu tinggi, karena sudah lihat dulu ketika di Yaman. Nah, tidak begitu tinggi, hijau daunnya, batangnya hijau, tetapi akarnya, ya, banyak di tanah, dalam tanah, itu yang coklat. Yang diambil itu, yang dijual, yang kita kenal kayu siwa, kayu arok, itu akarnya. Nah, dulu waktu di Ma'arif biasa ikut, ya, sama teman untuk mencari kayu siwak ini, kayu arok. Kita bawa pisau dan digali di tanah. Jika memetik dari atas, yaitu hijau. Nah, tangkainya yang sampai ke kita, yang kayu siwak, kayu arok itu tuh akarnya dalam tanah. Nah, seperti kata Ibnu Qudamah, seperti kayu arok, yaitu kayu siwak, ambilkan yang kayu siwak, dan tandan pohon kurma. Tandan pohon kurma juga bisa jadi kayu siwak. Nah, intinya seperti kata Nawawi, disukai bersiwak dengan kayu yang tidak terlalu kering, yaitu tidak keras sehingga melukai, karena jika kering keras melukai, serabutnya keras akan melukai gusi, ya, dan tidak terlalu basah lembek, ya, sehingga tidak dapat membersihkan, karena jika lembek basah, terlalu basah dan lembek tidak bisa membersihkan. Nah, jadi yang tidak keras, tidak melukai dan tidak juga basah, terlalu lembek sehingga tidak dapat membersihkan. Nah, sudah kita dengar tadi yang dipakai oleh Nabi dan para sahabat itu kayu arok, yang sudah kita kenal bersama, kita kenal sebagai kayu siwak. Nah, di zaman kita, ya, di perkotaan tidak ada yang pakai kayu-kayu begitu juga bersiwak. Jadi selain kayu arok, ya. Nah, tidak ada yang mencari batang-batang kayu dan kayu itu bersiwak. Kenapa? Karena sudah ada sikat gigi kita beli, dan ada pasta giginya. Nah, itu kemudahan dari Allah SWT untuk zaman kita. Nah, dan mungkin di pedalaman, di daerah, ya, pegunungan, mungkin saja orang-orang yang tidak sampai produk-produk modern seperti itu, mereka membersihkan giginya mungkin dengan kayu-kayu tertentu yang mereka dapatkan yang berserabut, yang semisal dengan kayu arok. Nah, dan jika sampai kepada kita kayu arok itu, kayu siwak itu bagus. Nah, ya, karena memang khasiatnya, dan itu yang dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum untuk bersiwak. Itulah yang kita gunakan untuk mengamalkan hadis pada momen-momen tertentu yang disunnahkan secara khusus untuk bersiwak. Pada dua riwayat, ya, hadis yang telah kita dengar, setiap kali berwudu ya. Dan yang kedua, setiap kali hendak sholat. Nah, setiap kali hendak sholat. Nah, jadi dari hadis ini kita memahami bahwa ada momen-momen tertentu yang disunnahkan secara khusus bersiwak. Ya. Dan ini yang masyhur di kalangan ulama. Pertama kita pegang dulu bahwa yang masyhur di kalangan ulama, siwak itu, bersiwak itu hukumnya sunnah mustahab. Nah, jadi tidak wajib. Jadi jika mendengar pendapat yang mewajibkan bersiwak, ya, maka pendapat itu keliru. Nah, pendapat itu keliru. Jika ada yang menukil bahwa bersiwak hukumnya wajib, ketahuilah bahwa itu pendapat yang keliru. Ada nukilan dari seorang imam, Daud Al-Dhahiri, mengatakan wajib. Jika nukilan itu benar, maka itu keliru. Yang benar pendapat jumhur. Ya. Karena pada hadis yang kita baca di sini di Bulughul Maram, hadis Abu Hurairah tadi, dua riwayat jelas-jelas Nabi SAW mengatakan, "Laula an asuqqa ala ummati la amartum bisiwak ma'a kulli wudu." Riwayat yang lain, "Ma'a kulli 'inda kulli shalah." Seandainya bukan karena akan memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka bersiwak bersama setiap kali berwudu dan setiap kali hendak sholat. Jadi karena khawatir akan memberatkan umat, Nabi tidak memerintahkan. Yakni tidak memerintahkan dengan perintah apa? Perintah wajib. Itu maksudnya. Ya. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm, seandainya wajib, tentu Nabi akan memerintahkannya kepada mereka, baik hal itu memberatkan atau tidak. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Umm. Seandainya wajib, tentulah Nabi akan perintahkan bersiwak meskipun ya memberatkan. Baik hal itu memberatkan atau tidak, tetap akan diperintahkan seandainya wajib. Namun karena Nabi khawatir akan memberatkan, Nabi tidak perintahkan, nanti tidak mewajibkan. Nah, sebenarnya kita akan bahas nanti bahwa bersiwak itu sebenarnya disunnahkan pada setiap waktu dan kesempatan. Sebenarnya begitu. Karena ada sabda Nabi mengatakan, "As-siwaku matharatun matharatun lil fami mardhatun lir rabb." Bersiwak itu adalah membersihkan mulut, ya. Wa mardhatun lir rabb, dan keridhaan bagi Rabb kita. Haditsnya maknanya mutlak, sehingga sebenarnya disunnahkan setiap saat, setiap kesempatan. Namun ada momen-momen tertentu tingkat sunnahnya lebih kuat daripada ya waktu-waktu yang lain. Naam. Dan mengenai momen-momen tertentu tersebut, ada berapa momen? Ada berapa momen yang secara khusus di momen-momen tersebut sunnah bersiwak lebih kuat daripada keumuman waktu. Yang terbaik dalam hal ini adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ada empat momen. Ya, yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih. Ada empat momen. Momen yang pertama berdasarkan hadis yang kita baca dalam kitab ini, yaitu setiap kali berwudu. Momen yang kedua, setiap kali hendak sholat. Nah, sekarang kita ingin memahami dulu, ya. Yang penting kita di waktu yang sedikit tersisa ini, kita pahami dulu bagaimana maksudnya setiap kali berwudu jika kita ingin mengamalkan hadis ini. Nah, setiap kali berwudu, bagaimana maksudnya? Apakah sebelum berwudu atau di tengah-tengah wudu kita bersiwak? Ada khilaf di antara ulama dalam memahami hadis ini. Ada yang berpendapat saat kita berkumur-kumur. Saat kita berkumur-kumur, disitulah kita sikat gigi, bersiwak. Ya, ini yang dipilih Ibnu Utsaimin. Ada yang berpendapat makna hadis sebelum mulai berwudu kita bersiwak dulu, sikat gigi dulu, kemudian berwudu. Ini yang dipilih oleh Al-Imam Al-Albani. Ya. Yang pertama tadi pendapat yang dipilih Al-Imam Ibnu Utsaimin ketika berkumur. Jadi kita wudu dan ketika berkumur-kumur di situ kita sikat gigi bersiwak. Nah, Al-Albani memilih pendapat sebelum berwudu siwak dulu. Sikat gigi dulu. Nah, itu yang dipilih Al-Albani dalam kitab Al-Thamar Al-Mustafa, kitab fikih Al-Albani. Wallahu a'lam, kami secara pribadi memilih pendapat Al-Albani. Memilih pendapat Al-Albani. Maksudnya apa? Kita bersiwak dulu, sikat gigi dulu sebelum berwudu. Nah, barakallahu fiik. Jam berapa sekarang? Yang kedua, kita ambil satu lagi, yaitu momen yang kedua setiap kali hendak sholat. Ya, kata Ibnu Utsaimin, semakin dekat waktunya dengan pelaksanaan sholat, kita bersiwak, sikat gigi, maka hal itu lebih utama. Semakin berdekatan waktu antara kita bersiwak, sikat gigi dengan pelaksanaan sholat, maka keutamanya lebih besar. Nah, berdasarkan riwayat yang telah disebutkan di atas, ya, hadis Abu Hurairah riwayat muttafaq alaih. Dan hadis ini maknanya umum, ya. Bukan hanya salat wajib, juga mencakup salat sunnah. Setiap kali kita hendak salat wajib, setiap kali kita hendak salat sunnah, kita bersiwak. Nah, semakin dekat waktunya dengan salat, maka semakin utama, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, duanya aja dulu. Dua momen yang lainnya kita akan pelajari nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.